hening, hati bernyanyi, melepas semua kegalauan. Setetes sesal merebak, mengacau tanya di benakku. Oh, rasa tak terjawab, ku bertanya. Oh, cinta, mengapa harus ada? Bila jadi ku melamun. Oh, cinta, sampaikan pada dia, ku bimbang tak terima. Tak ada alasan tepat, tetap terima cintamu.